Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yaradha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Umma amma ba'd. Ma'asyara talabah wa ikhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullahi jami'an. Kita lanjutkan dari pelajaran kita seputar fikih dari kitab yang telah kita buka pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang kitab Sifat Salat Nabi yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan kali ini, langsung saja kita memasuki isi atau kandungan dari kitab ini. Bagi yang memiliki kitab, fadhol untuk dibuka. Pembahasan pertama yaitu tentang istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Sebelum kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang menghadap Ka'bah ketika sholat, kita akan sebutkan tentang beberapa pembahasan yang terkait dengan sholat, beberapa pembahasan inti yang terkait dengan sholat. Yang pertama adalah syurutus sholat, syarat sah sholat. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembahasan inti sholat adalah arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Kemudian yang ketiga adalah wajibatus sholat, wajib-wajib sholat. Kemudian yang keempat adalah sunnanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Dan yang kelima adalah mubtilatus sholat, pembatal-pembatal sholat. Kemudian yang terakhir adalah makruhatus sholat, hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi ini pembahasan secara rinci atau secara garis besar tentang permasalahan sholat. Yang pertama adalah syurutus sholat, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini perlu seseorang harus mengadakannya. Tidak sah sholat seseorang apabila syaratnya tidak terpenuhi. Ada 9 syurutus sholat, ada 9 syarat sah sholat. Bisa dicatat. Yang pertama, syarat sah sholat yang harus ada pada diri seorang tatkala ingin mengerjakan sholat agar sholatnya itu sah. Yang pertama, al-Islam. Yang mengerjakan sholat adalah seorang yang beragama Islam. Dan ini berlaku bagi seluruh ibadah. Ibadah apa saja dari ibadah-ibadah di dalam syariat Islam, apakah itu puasa, apakah itu infak, zakat, sedekah, haji, begitu juga sholat dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang ada di dalam agama Islam, itu tidak sah apabila yang mengerjakannya adalah belum masuk Islam, belum muslim, walaupun dia mengerjakan ibadah tersebut dengan khusyuk, walaupun dia mengerjakannya penuh atau memenuhi rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, pembatal-pembatalnya dia jauhi, tapi kalau dia belum muslim maka ibadahnya tidak sah. Ini berlaku semua ibadah. Yang kedua, syarat sah salat ala akal, dan ini berlaku juga ibadah yang lain, berakal. Nah, maka tidak sah apabila sebuah ibadah terkhusus sholat itu dikerjakan oleh orang yang gila atau tertutupi akalnya karena pingsan ya, atau yang semisalnya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat sah sholat adalah al-buluh, baligh, sudah baligh. Ini syarat wujub, syarat wajib sholat itu baligh. Dan baligh ini memiliki qarinah, memiliki tanda-tanda. Di antara tanda-tanda baligh, na'am, yang pertama adalah al-ihtilam, seseorang mimpi basah ya. Kemudian di antara tanda baligh, na'am, disebutkan oleh sebagian para ulama adalah berumur 15 tahun. Kemudian di antara tanda baligh adalah, ya maaf, ya ini mimbab pelajaran, ya tumbuh bulu kemaluan. Kemudian di antara tanda baligh terkhusus yang ada pada perempuan adalah adanya haid, keluarnya darah haid. Jadi ini di antara tanda baligh yang ada pada seorang. Naam, kalau dia sudah mendapati satu di antara tanda-tanda tersebut, maka dia bukan lagi dikatakan anak kecil ya, tapi dia sudah baligh. Nah, maka wajib dia mengerjakan sholat. Yang tadinya kalau dia meninggalkan sholat karena belum baligh tidak berdosa, kadang sholat kadang tidak. Nah, tapi kalau dia sudah baligh, nah, ibadah sholat yang ia tinggalkan itu berdosa. Ini syarat yang ketiga, baligh. Lalu bagaimana kalau seorang yang belum baligh mengerjakan sholat? Ya, maka tidak mengapa, bahkan itu mustahab ya, anak yang belum baligh untuk dilatih mengerjakan sholat agar nanti tak kala dia baligh itu sudah terbiasa dan sudah bisa sholat. Dan hal ini berdasarkan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Beliau mengatakan, murru auladakum bis sholah wa hum abna'u sab'i sinin. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat pada saat umur 7 tahun. Karena biasanya umur 7 tahun itu sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan, nah, mana ini bagus, mana ini jelek. Atau disebut juga mumayyiz ini definisinya adalah fahmus su'al waraddul jawab, dia memahami pertanyaan dan bisa menjawabnya. Jadi kalau ada anak kecil kita ajak bicara, dia nyambung, kita tanya A, jawabannya A, kita tanya B, jawabannya B, ya, maka anak ini mumayyiz. Dan umur mumayyiz itu tidak harus 7 tahun atau 6 tahun masuk tahun ke-7, kadang ada anak mumayyiz di bawah itu. Nah, jadi kalau ada anak belum baligh, boleh dia mengerjakan ibadah-ibadah dan itu mustahab untuk melatih dirinya. Nah, adapun seorang yang baligh itu bukan lagi mustahab tapi wajib dia mengerjakan sholat. Dan syarat yang keempat dari syurutus sholah adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini syarat yang keempat. Ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil? Perbedaannya, kalau hadas besar itu tidaklah bisa terangkat, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan mandi. Kalau hadas kecil itu bisa terangkat dengan wudu. Nah, itu bedanya. Contoh hadas besar adalah al-junub, ya, junub, ya, atau habis ihtilam, ya. Atau seorang wanita habis suci dari haid, maka dia harus mandi haid, ya. Maka ini namanya hadas besar, tidak bisa terangkat kecuali dengan mandi. Adapun hadas kecil itu bisa terangkat, bisa dihilangkan dengan cukup berwudu, seperti buang angin atau buang air kecil atau buang air besar, ya, tidak perlu mandi. Kita berwudu itu cukup, sudah mengangkat hadas kecil. Naam. Dan yang kelima dari syarat sah salat adalah dukhulul waqti lis-shalah al-mu'aqqatah. Telah masuk waktu salat. Jadi tak kala kita mengerjakan salat, dicek dulu sudah masuk waktunya atau belum. Kalau belum masuk waktu salat, kita sudah mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah, harus diulang. Ya. Karena waktunya belum masuk, kecuali yang udzur seperti safar. Boleh seorang musafir mengerjakan salat sebelum masuk waktunya. Contoh, misalnya dia menjamak salat dengan jamak takdim antara zuhur dan asar, mengerjakan salat zuhur terlebih dahulu di waktu zuhur, kemudian mengerjakan salat asar di waktu zuhur. Ya. Dia mengerjakan sholat asar di waktu duhur, ini belum masuk waktunya, tapi diperbolehkan karena udzur safar. Atau seorang di luar waktunya sholat, mungkin karena tertidur atau lupa. Nah, kalau tidak ada udzur, maka tidak boleh seorang mengerjakan sholat sebelum waktunya atau lewat waktunya. Kemudian syarat sah sholat yang keenam adalah menutup aurat. Ya, menutup aurat. Naam. Kemudian yang ketujuh adalah menjauhi najis. Ini syarat sah salat yang ketujuh adalah menjauhi najis. Baik najis yang ada di badannya, begitu juga yang ada di pakaiannya dan di tempat salatnya. Jadi tak kala dia ingin mengerjakan salat, dia harus mengecek terlebih dahulu. Apakah ada najis di tubuhnya? Kalau ada kotoran, maka harus dihilangkan. Kalau ada di baju, di jubahnya ada kotoran, maka harus dibersihkan. Kalau ada mungkin di tempat sholatnya, juga harus dibersihkan. Nah, kemudian syarat sah sholat yang kedelapan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, yaitu istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Nanti akan kita sebutkan rinciannya yang dimaksud dengan menghadap kiblat di sini. Kemudian yang terakhir dari syarat sah salat adalah an-niyah, niat. Dan seluruh ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Naam, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Dan sebuah ibadah tidak sah kecuali dengan niat. Jadi ini 9 syarat sah salat yang perlu ada pada seorang. Kemudian juga yang harus diketahui oleh seorang tak kala ingin mengerjakan sholat adalah arkanus sholat, rukun-rukun sholat. Nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya. Adapun rukun sholat ini ada 14 poin. Kemudian yang perlu diketahui juga adalah tentang wajibatus sholat. Ada 8 poin. Begitu juga nanti kita akan sebutkan insyaallah pada tempatnya tentang sunnah-sunnah sholat. Begitu juga makruhatus sholah dan mubtilatus sholah. Sekarang kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini tentang syarat sah sholat. Naam, yaitu istiqbalul Ka'bah, menghadap Ka'bah. Jadi menghadap Ka'bah ini termasuk surutus sholah, min surutis sholah. Dan surut sholat telah kita sebutkan ada 9, di antaranya adalah menghadap ke Ka'bah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah istaqbalal ka'bah fil fardhi wan nafli. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak mengerjakan salat, beliau menghadap ke Ka'bah, baik itu pada salat wajib maupun salat sunnah. Naam, disebutkan di catatan kaki, hadza syai'un maqtu' bihi liwa litawaturihi fayan bagi dzalika an takhrijihi wa yati ma yadullu alaih. Naam. Ini kata beliau adalah sesuatu yang pasti berdasarkan riwayat yang mutawatir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat pasti menghadap kiblat. Naam. Baik. Naam, pada salat wajib maupun salat sunnah, karena ini termasuk syurutus salat. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk seorang salat menghadap kiblat. Faqala li al-musii as-salatuhu, beliau mengatakan kepada seorang sahabat yang jelek salatnya. Ini sebuah hadis, ya. Naam, ada hadis yang menceritakan tentang ada seorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya salat. Ya. Kemudian setelah sholat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada sahabat tersebut, farji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah engkau dan sholatlah lagi karena engkau belum sholat. Ya, setelah sholat sahabat ini datang lagi. Ya, apakah beliau meminta penilaian apakah sudah benar sholatnya atau belum? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan, farji' fasolli fa innaka lam tusolli, kembalilah salatlah lagi karena engkau belum salat. Ya, sampai sekitar 3 kali, kemudian setelah itu dia meminta udzur karena tidak bisa lagi mendatangkan yang lebih bagus dari itu. Diajarilah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara salat. Nah, di antara isi pembicaraan itu, isi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut adalah, idza kumta ila shalah fa asbigil wudhu'a thumma istaqbalal qiblatah fakabbir. Sebuah hadis yang disebutkan dalam Sahih al-Imam al-Bukhari dan juga yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak mengerjakan salat, fa asbigil wudhu', maka perbaguslah wudu. Ya. Di dalam tata cara wudu di situ ada rukun-rukunnya, ada wajib-wajibnya, ada sunnah-sunnah wudu. Ya, di antara rukun wudu membasuh muka, naam, membasuh tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala bersamaan dengan telinga, dan setelah itu adalah membasuh kaki. Ini rukun. Dan di sana ada wajibatu al-wudu. Yang di antara yang disebutkan oleh para ulama, naam, yang dihukumnya wajib dalam wudu seperti istinsyak. Ya. Begitu juga berkumur-kumur. Ya, pendapat sebagian para ulama menghukumi wajib. Nah, di sana ada sunnah-sunnah wudu. Seperti membasuh anggota wudu itu lebih dari sekali. Ya. 2 kali atau 3 kali, paling banyak 3 kali. Ya, adapun 1 kali itu wajib. Di antara sunnah-sunnah wudu adalah, naam, menggosok-gosok sela-sela jari. Ya, ini di antara sunnah-sunnah wudu. Naam. Jadi kalau kita wudu, kalau bisa kita sempurnakan wudu kita. Kita perbagus rukunnya kita datangkan, wajibnya kita datangkan. Begitu juga sunnah-sunnahnya kita datangkan sehingga wudu kita sempurna. Kemudian setelah itu kata beliau, dan menghadaplah ke Ka'bah fakabbir dan bertakbirlah. Mana syahid di sini? Istakbil al-Ka'bah. Ya. Menghadaplah engkau ke Ka'bah. Kemudian wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafilah ala rahilatih wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bih syirqan wa ghurban. Dan kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat safar beliau salat sunnah di atas kendaraannya dan beliau salat witir juga di atas kendaraannya sesuai dengan kemana ya kendaraan tersebut atau binatang yang ditunggangi tersebut menghadap, apakah ke timur atau ke barat. Dalam hadis ini yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan pada saat safar. Ya, bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan pada saat safar. Ya, pada saat safar kita boleh sholat sunnah di atas kendaraan, sholat witir misalnya. Lalu bagaimana dengan sholat wajib? Nah, telah disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya hukum asal sholat wajib itu wajib di bumi, di daratan, tidak boleh di atas kendaraan seperti pesawat atau di atas kapal atau di atas mobil. Ini hukum asal. Hukum asal sholat wajib itu wajib dikerjakan di daratan. Nah, ini hukum asal. Nah, di luar dari hukum asal ini ada beberapa rukhsah yang disebutkan oleh para ulama. Boleh seorang sholat wajib di atas kendaraan. Kalau sholat sunnah telah kita sebutkan boleh pada saat safar sholat sunnah walaupun tidak ada rukhsah. Tapi kalau sholat wajib, wajib di daratan. Tapi di sana ada rukhsah yang membolehkan seorang sholat wajib di atas kendaraan, ya, seperti, nah, yang disebutkan oleh Syekh Fauzan, begitu juga Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, contoh-contohnya. Di antara uzur tersebut, apabila kita kalau ingin sholat di daratan ternyata tidak memungkinkan seperti adanya lumpur atau banjir misalnya. Ya. Atau kalau kita turun dari bis yang membahayakan jiwa kita, mungkin ada binatang buas atau ada perampok misalnya. Kalau kita turun dari mobil mau sholat, ya, ternyata ada rampok di situ, ada begal, ada orang yang ingin membunuh kita, merampok kita misalnya, membahayakan jiwa kita, yang mengharuskan kita sholat di mobil, maka ini tidak mengapa. Ini rukhsah. Begitu juga rukhsah yang disebutkan oleh para ulama, boleh sholat di atas pesawat, begitu juga di atas kapal, kalau tidak memungkinkan sholat di darat. Tapi kalau memungkinkan sholat di darat, setelah naik kapal atau naik pesawat, maka sholat di darat. Contoh misalnya, ya, kita dari Samarinda atau Balikpapan mau ke Jogja, ya, sebelum waktu duhur misalnya, atau sudah masuk waktu duhur misalnya. Nah, kita bisa menghitung, kalau kita misalnya berangkat waktu duhur, sampainya di Jogja itu mungkin belum asar, masih bisa sholat duhur, maka ahsan nanti sholat duhur di Jogja, karena masih memungkinkan kita sholat di daratan. Tapi kalau tidak memungkinkan sholat di daratan, mengharuskan kita di atas kendaraan, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau bisa, apalagi antara Balikpapan dengan Jogja itu dekat, boleh, bisa kita sholat dulu di bandara, atau kalau tidak memungkinkan kita sudah mau naik pesawat, nanti di Jogja. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, ternyata tidak memungkinkan, mengharuskan kita di atas pesawat, maka dibolehkan. Lebih-lebih kalau jaraknya jauh, seperti misalnya jamaah haji dan umroh, antara penerbangan antara Indonesia ke Saudi kalau tidak salah itu sekitar 7 jam. Ya. Kalau kita harus sholat di daratan itu tidak mungkin. Ya. Mengharuskan kita harus sholat di atas pesawat. Maka ini diperbolehkan. Ya. Maka ini diperbolehkan. Begitu juga sholat ya di atas perahu atau kapal, kapal laut yang tidak memungkinkan kita ke daratan, mungkin memakan waktu berhari-hari di atas laut, nggak mungkin kita berenang, ya kan, cari daratan atau melompat nyemplung di lautan mencari daratan, nggak mungkin, atau di atas pesawat terjun dari pesawat, ya mati kita, ya, nah itu nggak mungkin. Jadi boleh sholat di atas kendaraan kalau tidak memungkinkan sholat di bumi. Ya, ini bagi sholat wajib. Jadi sholat wajib itu hukum asalnya di daratan. Wajib dikerjakan di daratan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya di daratan, maka boleh di atas kendaraan dengan uzur-uzur yang telah kita sebutkan. Kemudian kata mu'alib di sini, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, sebelum itu kita tambahkan lagi di antara faedah hadis tadi, tatkala seorang sholat di atas kendaraan itu pertama kali menghadap kiblat yang dihitung adalah awal kali. Jadi pertama kali sholat itu yang dihitung menghadap kiblat itu awal kali. Kemudian setelah itu terserah kendaraan tersebut mau dia membelakangi kiblat atau tidak. Jadi tidak perlu kita muter-muter. Ya. Yang diwajibkan menghadap kiblat itu di atas kendaraan pertama kali pada saat sholat. Jadi kita cari dulu kiblat pada saat di kendaraan, sudah kita sholat. Kalau misalnya seandainya pesawat tersebut atau kapal tersebut muter dia, ya, nah menjauhi kiblat atau membelakangi kiblat, tidak perlu kita muter-muter juga, ya, malah repot nanti, ya, urung sholatnya, ya, sibuk cari kiblat. Ya, sebagaimana hadis ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat sunnah di atas kendaraan. Ya, dan beliau salat witir di atas kendaraan, setelah itu terserah. Ya, kendaraan tersebut atau onta tersebut yang beliau kendarai mau ke timur ke barat. Yang penting pertama kali menghadap kiblat. Setelah itu terserah. Kapal itu mau dia menghadap kiblat, membelakangi kiblat, ya, atau nah melenceng dari kiblat, ini tidak mengapa. Ya, berdasarkan hadis ini. Dan kita lanjutkan apa yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang pembahasan menghadap kiblat ini. Wa fi dzalika nazala qauluhu ta'ala. Oleh sebab itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115. Fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja kalian berpaling, maka disitulah wajah Allah. Ya. Jadi tatkala kita sholat wajib atau sunnah yang tadinya menghadap kiblat, setelah itu kendaraan yang berputar-putar, tidak perlu khawatir. Ya. Di mana saja kita menghadap, disitu wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahyanan idza arada ayyatatawwa'ah ala naqatihi istaqbala biha al-qiblata fakabbir. Dan terkadang apabila ia beliau ingin sholat sunnah di atas ontahnya, beliau menghadap kiblat dengannya dan beliau bertakbir. Thumma sholah haitu wajjahahu rikabuhu. Kemudian beliau sholat kemana saja kendaraannya itu mengarah. Ya, ini juga sudah kita sebutkan hadis yang semakna dengan ini. Wa kana yarka'u wa yasjudu 'ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi. Dan beliau melakukan rukuk dan sujud di atas kendaraannya dengan isyarat matahnya. Wa yaj'alu as-sujuda akhfadhu minar rukuk, dan beliau menjadikan sujud itu lebih rendah dibandingkan rukuk. Jadi ketika sholat di atas kendaraan itu dirinci oleh para ulama, apabila kita bisa mengerjakannya dengan sempurna dalam artian bisa berdiri, sujud, rukuk dengan sempurna seperti di darat, ahsan dilakukan seperti itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman fa illam yastati' fa qa'idan fa illam yastati' fa 'ala jambin." Salatlah engkau dalam keadaan berdiri. Ya, dan berdiri ini termasuk na'am ya wajibatus shalah. Ya. Yang wajib di dalam sholat ya berdiri ini termasuk. Nah, tidak sah sholat seorang yang sholat wajib apabila dia mampu berdiri tapi duduk. Ya, di dalam sholat wajib berdiri itu hukumnya wajib. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah berdiri dalam keadaan sholat itu hukumnya sunnah, berbeda hukum. Oleh sebab itu kalau antum pengen sholat sunnah walaupun sehat tidak sakit langsung duduk sah sholatnya, tidak mengapa. Ya, sholat rawatib misalnya langsung duduk saja padahal tidak sakit, tidak apa-apa. Karena hukum berdiri nah dalam sholat sunnah itu sunnah bukan wajib. Tapi berbeda hukum berdiri pada saat sholat wajib, hukumnya wajib. Tidak sah seorang yang bisa berdiri kemudian dia naam duduk dalam keadaan sholat wajib, kecuali kalau dia tidak bisa berdiri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yastati fa qa'idan. Kalau engkau tidak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu pula, fa 'ala jambin. Ya, sholatlah engkau dalam keadaan berbaring. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama tata cara sholat kalaupun tidak bisa berbaring, hanya bisa sekedar ya na'am membaca ayat, tidak bisa menggerakkan badan, masih tetap selama akalnya masih ada masih diwajibkan sholat ya, walaupun dia tidak bisa berbaring, hanya sekedar bisa membaca ayat atau menggerak-gerakkan mata. Sebagian para ulama menyebutkan kalau dia tidak bisa na'am berbaring cukup dia membaca bacaan sholat. Sebagian menyebutkan kalau juga tidak bisa dia cukup mengisyaratkan dengan isyarah mata, yang menunjukkan sholat itu wajib. Ya, walaupun dan bagaimanapun keadaan kita selama akal kita masih sehat. Ya, selama akal kita masih sehat, baik dalam keadaan aman ataupun mencekam seperti perang. Perang berkecamuk tetap sholat ya dilakukan, dan ada tata cara khusus sholat dalam keadaan kondisi perang berkecamuk. Yang menunjukkan sholat itu tidak gugur selama akal kita masih ada. Ya, selama akal kita masih ada. Kalau akal kita masih ada, tidak gila, ya tidak pingsan, ya, maka sholat tetap wajib. Maka alangkah besarnya dosa seseorang. Badan sehat kuat, masih muda, ya, na'am. Akalnya sehat tapi tidak sholat, ya. Dan khilaf di kalangan para ulama tentang orang yang meninggalkan sholat antara kafir dan antara jatuh ke dalam dosa besar. Ya, jadi dari sini memberikan faedah kepada kita, apapun kesibukan kita, apapun keadaan kita, mau senang mau susah, ya, sholat jangan sekali-kali ditinggalkan. Selama kita masih hidup, selama akal kita masih sehat, ya. Sesibuk apapun, sesusah apapun, sesulit apapun, ya, keadaan kita, na'am, sholat jangan pernah ditinggalkan. Ya, jangan pernah ditinggalkan. Nah, jadi sholat di atas kendaraan itu ya dirinci oleh sebagian para ulama, kalau kita bisa sempurna, maka lakukanlah sempurna seperti di daratan. Kalau tidak bisa, maka dalam keadaan dilakukan duduk. Ya, kalau tidak bisa juga seperti hadis ini, ya, dengan isyarat mata. Ya, fattaqallaha mastata'tum. Ya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah di sini, wa kana idza arada ay yusalli al-fariidhata nazala fastaqbalal kiblah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin salat wajib, beliau turun dari kendaraannya dan menghadap kiblat. Nah, ini sudah kita sebutkan. Ya, kalau kita mampu turun dari kendaraan dan tidak ada yang menyusahkan, maka wajib turun dari kendaraan. Lebih-lebih kalau kita lewat daratan, lewat daratan dengan kendaraan pribadi misalnya, mobilnya mobil pribadi, kita bisa singgah ke masjid, maka wajib berhenti. Ya, jangan sholat di atas kendaraan, karena kita bisa mengaturnya. Ya, berhenti dulu di masjid, kemudian apa? Ya, sholat di masjid. Naam, sholat di daratan. Ya, karena hukum asal sholat itu wajib dikerjakan di daratan. Ya, kecuali ada udzur-udzur syar'i yang telah kita sebutkan. Wa amma fi salatil khaufis syadid. Dan adapun pada salat yang sangat menakutkan, yaitu dalam keadaan kondisi perang berkecamuk, faqad sanna sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ayusallu. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada umatnya untuk mereka salat rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukka aw rukbanan, agar mereka sholat sambil berjalan di atas kaki-kaki mereka dan kendaraan mereka. Ya, ada tata cara khusus sholat dalam keadaan perang. Ya, nah, sholat khauf, ya, ada pembahasannya. Ya, nah, kalau perang itu, nah, masih bisa dalam artian masih kita bisa mengkondisikan, ya, itu sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga. Ya, sebagian sholat, sebagian berjaga-jaga. Tidak sholat semua. Ya, dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat tak kalah sholat dalam keadaan perang. Sebagian sholat bersama Rasulullah, sebagian berjaga-jaga. Kalau-kalau ada musuh yang menyerang. Ya, ada tata cara khusus sholat khauf. Nah, kalaupun sudah berkecamuk, sudah perang, maka sholatnya adalah sambil berjalan, sambil berperang. Ya, sesuai dengan hadis ini. Ya, di atas kaki-kaki kalian dan kendaraan-kendaraan kalian. Kalau sudah berkecamuk, musuh sudah depan mata waktu sholat masuk. Ya. Nah, mustaqbilai al-qiblah aw ghairah mustaqbilaiha, menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Ya, ini pada saat perang berkecamuk. Ya, salat sambil berjalan di atas kendaraan atau berjalan, ya, dengan kaki-kaki kita sendiri. Nah, ini kalau sudah perang meletus. Tapi kalau masih bisa dikondisikan, masih ada yang bisa jaga-jaga, separuh sholat, separuh berjaga-jaga, ini ada tata caranya khusus, ya. Nah, dalam sholat al-khawf ada pembahasannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idakh talatu fa innama huwa takbir wal isyaratu bi ra'si. Apabila perang sudah meletus, perang berkecamuk, ya, sudah berhadap-hadapan ini, maka takbir dan isyarah itu dengan kepala. Ya, ini ada pembahasan khusus, ya, tentang sholat al-khawf, sholat pada saat perang berkecamuk. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebagiannya tadi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib kiblah, apa yang ada di antara timur dan barat itu kiblat. Ya, jadi tatkala perang berkecamuk, gitu juga tatkala kita salat sunnah di atas kendaraan atau salat wajib di atas kendaraan yang tidak memungkinkan naam turun, ya, setelah kita menghadap kiblat, naam, kendaraan kita kemana-mana, maka ma bainal masyriq wal maghrib kiblah. apa yang diantara timur dan barat itu kiblat. Ya. Dan permasalahan menghadap kiblat ini ada dua poin. Yang pertama, bagi seorang yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus sholat persis di hadapan Ka'bah. Ya. Kalau dia bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia harus persis menghadap Ka'bah, tidak boleh melenceng, ya, atau bahkan membelakangi kiblat. Kalau dia bisa melihat Ka'bah, contoh misalnya dia umroh atau haji, dia lihat Ka'bah di depan mata, maka harus persis di depan atau di hadapan Ka'bah, ya. Nah, ini berbeda kalau dia tidak melihat Ka'bah. Ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama, tidak perlu menghadap ke Ka'bah persis, cukup mengarah ke Ka'bah. Jadi kalau kurang-kurang dikit itu dimaafkan karena tidak melihat Ka'bah secara langsung. Ya. Tidak melihat Ka'bah secara langsung. Jadi yang diperintahkan itu mengarah. Ya, mengarah ke Ka'bah. Jadi yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia diperintahkan menghadap ke Ka'bah itu mengarah ke Ka'bah. Walaupun itu kurang-kurang sedikit labas, ya. Kalau bisa memastikan secara pasti aksan, mungkin ada alat khusus. Ya, di zaman ini ada alatnya, ya, kalau tidak salah. Ya. Nah, Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu, Pak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.